الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمكم الله، الحمد لله، sepenuh hati kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hanya dengan hidayah darinya kita semua dimudahkan, digerakkan hati dan langkahnya untuk menuju dan tiba di tempat ini. Semua ini semata-mata adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kemudahan dan kemurahan darinya, tidak mungkin kita tiba di tempat ini dengan tujuan duduk bersama guna membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sebab sepenuh hati juga kita yakin bahwa kegiatan semacam ini adalah pilihan utama bagi kita untuk menemukan ketenangan dan ketenteraman hati. Itu penuh keyakinan bahwa kegiatan seperti ini adalah salah satu sebab, bahkan faktor terbesar di akhir zaman untuk bisa meraih ketenangan dan ketenteraman. Karena janji Allah, demikian juga janji Nabi Muhammad SAW, menunjukkan hal ini. Nah, maka mungkin sebagian kita memiliki kegiatan, ada acara lain yang akhirnya tertunda atau mungkin batal sama sekali hanya untuk mengikuti kegiatan semacam ini. Nah, mungkin tetap kita yakin juga bahwa pada saat meninggalkan sesuatu dengan niat meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Itu pasti. Itu keyakinan kita. Nah, kenapa? Karena kita tinggalkan semua kegiatan, semua acara, mungkin di rumah, acara bersih-bersih, ada janji dan yang semisalnya. Lalu kita lebih memilih untuk duduk bermajlis, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, menelaah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan dengan niatan tulus dan ikhlas. Nah, kita tinggalkan itu semua karena untuk Allah Jalla wa'ala, pasti Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Nah, jadi hitung-hitungan seorang muslim demikian. Cara berhitungnya seorang muslim demikian. Untuk urusan dunia saja. Nah, kita siap, rela untuk meninggalkan sesuatu demi meraih keuntungan yang jauh lebih besar lagi. Nah, mungkin kita rela untuk tidak tidur, atau waktu istirahat kita terpotong, atau mungkin kebersamaan kita dengan keluarga akhirnya berkurang. Kenapa? Ada tawaran proyek, ada pesanan dalam jumlah besar. Nah, ada pekerjaan yang belum terselesaikan, sementara pelanggan sudah telepon terus. Nah, itu tadi akhirnya kita lebih memilih mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Bukankah ada istilah lembur di kalangan kita? Orang bekerja itu ada istilah lembur. Mestinya pulang jam 4 sore, tapi sampai berlanjut jam 8, jam 9, jam 10. Dengan janji, gaji, atau upah dua kali lipat. Upah dua kali lipat. Untuk mendapatkan yang jauh lebih besar, lebih banyak. Untuk urusan dunia, sekali lagi, kita siap melakukannya. Mestinya, untuk urusan akhirat kita lebih bersemangat lagi. Untuk mendapatkan ridha dari Allah Jalla wa'ala, kita harus lebih kuat lagi. Nah, tekadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah di dalam musnadnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an ibtigha'a wajhillah, 'awwadahu Allah khairan minha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja orangnya yang siap meninggalkan sesuatu demi berharap wajah Allah, ikhlas tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi menyebut awwadahullahu khairan min, Allah pasti akan memberikan ganti yang lebih baik. Allah akan memberikan ganti yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang dia tinggalkan. Nah, contoh terlalu banyak yang telah disebutkan para ulama. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mungkin bisa kita pilih sebagai contoh pertama. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam rela dan akhirnya berpisah dengan orang yang paling dekat dan paling disayang, ayah kandungnya sendiri. Bukan hanya ayah kandungnya saja, bahkan kerabat, masyarakatnya, Nabi Ibrahim rela berpisah dan meninggalkan mereka. Kenapa Nabi Ibrahim berpisah dan meninggalkan mereka, termasuk ayah kandungnya? Apakah karena urusan pribadi, ketersinggungan emosional, atau mungkin salah paham terkait dengan urusan harta, materi, jabatan, dan yang semisalnya? Tidak. Berpisah karena perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah sekian banyak Nabi Ibrahim berdakwah, sekian waktu dihabiskan Nabi Ibrahim, semua cara, seluruh langkah pernah dicoba mengingatkan sang ayah dan juga masyarakatnya agar meninggalkan peribadahan kepada selain Allah, supaya mereka betul-betul mewujudkan ibadah itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla, bertauhid. Itu berkali-kali, bukan hanya sekali, bukan setahun dua tahun, bertahun-tahun sampaikan terus berdakwah. Tapi akhirnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan. Sudah, kewajibannya terpenuhi, tugasnya telah dilaksanakan. Nah, Nabi Ibrahim kemudian berpisah meninggalkan mereka, yang Allah sebutkan dalam surat Maryam tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa'tazilukum wa ma ta'buduna min dunillah. Akan aku tinggalkan engkau wahai ayah dan semua peribadahan yang kalian lakukan selain Allah. Pisah. Bayangkan ayah kandung. Beliau berpisah dengan ayah kandungnya. Sekali lagi, bukan karena benci. Benci kepada ayah selaku seorang ayah. Nabi Ibrahim meninggalkan sang ayah dan masyarakatnya karena itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang Allah berikan sebagai pengganti? Keturunan yang baik, dzurriyatan thayyibah. Keturunan yang baik untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Bahkan seluruh nabi dan rasul setelah masa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam itu pasti memiliki garis keturunan sampai kepada Nabi Ibrahim. Itu pun melalui sebuah momen yang begitu luar biasa. Nabi Ibrahim sekian lama menikah, tidak juga mendapatkan keturunan. Belum memperoleh karunia dari Allah Azza wa Jalla. 50 tahun usianya, masuk usia 60 tahun, usia 70 tahun, belum juga punya anak. Kalau untuk ukuran orang zaman sekarang, kalau sudah 70 tahun mah ya, gak mungkin lagi punya anak 70 tahun. Misalkan ada sepasang kakek nenek datang ke apa klinik kandungan spesialis apa anak, atau mungkin apa namanya ke orang bilang misalkan rumah anak, rumah ini segala macam, konsultasi ke dokter, dok kita ini sepasang suami istri udah kakek nenek nih, pengen punya anak lagi. Paling sama dokternya diketawain. Aduh mbak, mbak ya mikir dong, udah simbah-simbah. Udah 70 tahun, datang dokter minta anak. Nah, bukan minta anak, betul-betul minta anak, minta dibantu caranya punya anak seperti apa, kan gitu ya. Nah, 70 tahun, kan diketawain. Paling dokternya atau perawatnya bagian jaga, bisik-bisik di belakang. Kiwaras pelayu. Waras lah ya. 70 tahun. 75 tahun belum juga punya anak. 78 belum juga. 79 belum juga. 80 tahun. Nabiullah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Umur 80 tahun belum juga punya anak. Kalau orang zaman sekarang, kalau sudah 80 tahun, ngimpi aja enggak berani. Apalagi ngomong cita-cita. Bu, ayo bu, punya anak lagi yuk. Punya anak yuk. Jangankan gitu, mimpi aja gak berani. Mimpi punya anak usia 80 tahun loh. Mimpi punya anak aja gak berani. Tapi subhanallah, Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu. Bagi kita mustahil, bagi Allah tidak. Menurut kita tidak mungkin, tapi Allah maha mampu, maha kuasa. Para ulama ahli sejarah, di antaranya Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, dalam kitabnya Qasasul Anbiya, demikian juga Al-Bidayah wa Nihayah dan yang lainnya. Nah, beliau menyebut Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam akhirnya memperoleh keturunan setelah berusia 83 tahun. Yang jelas lebih dari 80 tahun. Nah, kata ulama inilah penggantinya. Setelah beliau rela berpisah dengan ayah kandungnya karena Allah, bukan karena ketersinggungan pribadi. Nah, bukan karena emosi. Bukan karena keinginan dari sang anak tidak dipenuhi, bukan. Tapi ini murni betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkannya. Nah, berpisah dengan orang yang paling dekat. Allah beri ganti apa? Anak-anak keturunan. Bukan cuma satu anaknya. Lebih dari satu. Bukan orang biasa putranya. Nabi dan Rasul pilihannya. Bukan berhenti pada anak, tapi berlanjut pada cucu. Berlanjut pada cucu. Sampai kemudian kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah berikan karunia kepada Nabi Ibrahim seorang putra, seorang nabi, Nabi Ismail alaihi salatu wasallam. Berikutnya Nabi Ishaq. Berikutnya lagi Yakub, Yusuf. Nah, Isa, Musa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu semua garis keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Ini kan luar biasa. Betul memang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan tadi, man taraka syai'an ibtigha'a wajhillah awwadahu Allahu khairan minhu. Siapapun di antara kita yang rela dan siap meninggalkan sesuatu karena Allah, bukan karena terpaksa, bukan karena enggak bisa, bukan karena belum ada kesempatan, bukan karena ini dan itu, tapi semua ditinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Awwadahullahu khairan minhu. Allah akan berikan ganti dengan yang lebih baik. Kisah Nabi Ibrahim tidak hanya sampai di situ. Berlanjut. Kisah Nabi Ibrahim berlanjut. Ini Ismail, putra kandungnya, yang sudah sekian puluh tahun dinanti-nanti kedatangannya, lalu Allah wujudkan setelah berusia 80 tahun lebih. Nah, ini kan apa namanya, pasti orang tua yang seperti ini kondisinya kan akan super sayang, ekstra menjaga, betul-betul harga yang tidak ternilai itu, saking tingginya. Ya sekian puluh tahun gak punya anak, setelah punya anak cowok lagi, kalau bahasa kita putra, dijaga benar. Nah, subhanallah, dalam posisi sedang sayangnya, sedang cintanya, ya cinta dan sayang, Allah perintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Bayangkan, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk sembelih putramu itu. Nah, ini kalau bukan karena iman yang kuat, takwa yang tinggi, nggak mungkin perintah Allah itu kemudian bisa dilaksanakan. Nah, itu tadi gambarannya, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Gambarannya itu sekian puluh tahun gak punya anak, berharap anak pertama laki-laki, pas mungil-mungilnya lagi, senang-senangnya. Nah, sudah mulai bisa membantu ayah, usia belasan tahun tapi sudah mulai bisa membantu keperluan ayahnya Nabi Ibrahim. Nah, bermimpi Nabi Ibrahim menyembelih putranya, dan mimpi Nabi dan Rasul, mimpinya Nabi serta para Rasul adalah wahyu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini khalilullah, kekasih Allah. Artinya orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Nah, begitu dekat hubungannya dengan Allah azza wajalla. Terima kalau itu sudah perintah Allah. Anaknya dipanggil, ya bunaya inni ra'aitu fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Itu bukan dengan keraguan, bukan dengan tangisan, bukan apa namanya, dengan harapan cemas, bukan. Disampaikan Nabi Ibrahim dengan penuh ketenangan serta penuh keimanan. Wahai putra tercintaku, sungguh tadi aku bermimpi menyembelihmu. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Mampukah seorang ayah mengucapkan kata-kata seperti itu kepada anaknya? Kalau bukan Nabi Ibrahim, belum tentu bisa. Kalau bukan Nabi Ibrahim, belum tentu bisa. Jangankan nyembelih anaknya, lalu anaknya pengen belajar agama, fokus memperdalam tentang Islam, orang tua udah mencak-mencak, nek dadi teroris piye? Anaknya ingin belajar Al-Quran. Anaknya ingin mengkaji hadis-hadis Nabi SAW. Anaknya ingin hidup menjadi seorang yang ahlul masjid, cinta dan dekat dengan masjid. Anaknya ingin mengikuti sunnah Rasul SAW secara penuh, bukan setengah-setengah. Belum tentu orang tua setuju. Mestinya kan didukung. Anaknya itu ingin baik. Anaknya ingin saleh. Anaknya ingin saleha. Putrinya pengen pakai jilbab gede aja, ojo nera payu piye. Putrinya diapelin sama teman sekolahnya, teman kuliahnya. Putrinya enggak mau keluar nemoni, nemui orang tuanya yang mencak-mencak piye tuh tamu nek ketemu ni kancane dhewe. Padahal sang putri ingin menjaga kesucian hati, ingin menjaga kesucian diri, ingin membatasi pergaulan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, orang tua malah mencak-mencak, subhanallah. Teman apa namanya anaknya laki-laki sudah semester 3, semester 4, bapak ibunya nanya, walah lele ganteng pinter mahasiswa UNS lagi kok yurung duwe pacar to lele. Yang lainnya sudah boncengin pacar, kamu nggak mau boncengin. Subhanallah, putranya ingin membatasi pergaulan. Tidak mudah apa namanya melakukan kontak hubungan dengan wanita yang bukan mahramnya, ingin menjaga hati, menjaga diri. Orang tuanya yang malah muring-muring, piye boleh. Ya itu tadi saya katakan, kalau bukan Nabi Ibrahim belum tentu bisa. Jangankan nyembelih, lah wong anaknya pengen baik aja belum tentu rela dan setuju kok sikap orang tua. Tetapi Nabi Ibrahim bukan kita. Nabi Ibrahim ya Nabi Ibrahim, Abu Tauhid, nah, ayah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dipanggil putranya tadi Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Lai, tadi malam bapak mimpi. Bapak ini nyembelih kamu. Menurutmu piye ya? Nabi Ismail sudah terdidik dari kecil. Terdidik dengan iman, terdidik dengan takwa, sudah digembleng dengan cintanya kepada Allah Jalla wa'ala. Itu tanpa ragu. Juga bukan bermaksud mempermainkan ayahnya. Dijawab dengan penuh keyakinan oleh Nabi Ismail alaihi salatu wasallam. Ya abadi, if'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Pak, laksanakan perintah Allah. Jangan ragu. Laksanakan. Sungguh. Engkau, wahai ayah. Nah, akan menilai bahwa aku, anakmu ini termasuk orang-orang yang bersabar. Bukan, ya Pak, yang mau mati, Pak. Nah, tapi Nabi Ismail mengatakan, if'al ma tu'mar. Kerjakan, laksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah. Betul-betul disiapkan pisaunya, ditajemin batu, tempat membaringkan sang putra, tempat meletakkan leher sang putra, sudah siap segala sesuatunya. Tidak ada setitik pun keraguan, tidak ada secuil pun kebimbangan. Full 100% yakin akan menyembelih putranya. Sudah posisi ketika falama aslama wa sallahu lil jabin, ketika kedua-duanya Allah sebutkan ayat ini dalam Al-Quran, ayah dan anak sama-sama pasrah kepada Allah, tulus ikhlas melaksanakan perintahnya. Wa sallahu lil jabin, posisi kepala anak yaitu Nabi Ismail sudah di atas batu yang disiapkan untuk landasan menyembelih, sudah siap. Bahkan ditambahkan oleh ahli tafsir, pisaunya itu sudah menempel di kulit leher. Sudah tinggal eksekusi. Wanadainahu an ya Ibrahim. Akhirnya kami pun memanggil dan menyeru namanya. Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Sungguh, engkau telah melaksanakan perintah yang Allah berikan dalam bentuk mimpi itu. Dipuji oleh Allah. Puji, puji, puji, puji, puji, puji. Nah. Kenapa beliau lakukan ini semua? Karena Allah. Demi melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla untuk menegakkan titahnya, Allah ganti dengan yang lebih baik, kehidupan yang jauh lebih baik. Itu tadi anak-anak keturunan yang baik, dzurriyatan thayyibah, orang anak-anak yang saleh dan salehah, para nabi dan para rasul. Bahkan momen itu Allah abadikan sebagai syariat untuk umat Islam. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Allah abadikan momen itu untuk syariat Islam. Setiap tahun sekali di bulan Dzulhijjah, peristiwa agung Idul Adha, proses penyembelian hewan kurban yang akan selalu dikenang, didoakan dan seterusnya. Pembelajaran buat kita semua agar sebagai hamba harus selalu siap berkorban, bukan dalam bentuk hewan saja, tapi apapun yang kita punya demi meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demi meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam diperintahkan Allah untuk kemudian membawa anak istrinya, ibunda Hajar dan putranya Ismail, ke sebuah tempat yang sunyi, sepi, jauh dari tempat asal, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada orang, tidak ada air minum, tidak ada ini, sumber kehidupan sama sekali tidak ada. Dibawa ke lembah Mekah. Bukan Mekah zaman sekarang. Nah, yang gini aja makan datang. Atau pencet gini aja minuman datang. Zaman dulu. Bayangkan dari bumi Syam. Dari bumi Syam Nabi Ibrahim membawa istri dan anaknya. Diletakkan di lembah Mekah. Yang ketiga itu dikatakan tidak ada makanan, tidak ada minum, tidak ada pertumbuhan. Pohon satu aja enggak. Orang enggak. Sepi. Tidak ada apapun di situ. Kenapa Nabi Ibrahim melakukannya? Karena Allah. Allah yang merintahkan. Allah yang merintahkan. Sampai di sana selesai, tinggal pergi. Ibunda Hajar teriak, manggil Ibrahim, suamiku. Kemana? Nabi Ibrahim enggak juga menoleh. Panggil lagi suamiku. Nabi Ibrahim enggak juga menoleh. Terus dipanggil. Sampai akhirnya Ibunda Hajar alaihi salam sadar. Wahai Ibrahim, Allah amaraka biha. Cerita ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dari sahabat Ibn Abbas. Kata Ibu Najar, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Wahai suamiku, wahai Ibrahim, semua ini apakah betul-betul perintah dari Allah? Kamu bawa kami kemari, kamu tinggalkan kami, tidak ada tempat berteduh, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada orang, tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan, sepi, yang ada hanya batu-batu, panas gersang. Apakah engkau lakukan ini demi melaksanakan perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, na'am, iya. Istrinya, ibu kita, Ibunda Hajar, ibunda dari Ismail alaihi salam, lantas mengatakan dalam kata-kata yang mantap, idzan la yudayyi'una. Kalau memang seperti itu wahai suamiku, tidak mungkin Allah sia-siakan kami di sini. Tinggalkan kami. Karena diperintah Allah. Tidak mungkin Allah sia-siakan kami. Nabi Ibrahim berangkat. Tanpa menoleh. Setelah sampai di bukit yang agak tinggi. Sudah lumayan jauh. Barulah Nabi Ibrahim berbalik badan. Melihat ke titik di mana beliau meninggalkan istri dan putranya. Di sanalah Nabi Ibrahim berdoa. Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Warzuq ahlahu minas tamarati. Waj'al afidatan nasi tahwi ilaihim. Doa-doa dipanjatkan Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, negeri yang berkah, negeri yang penuh rahmat. Berikan rizki yang melimpah untuk mereka. Itu doa Nabi Ibrahim. Waj'al afidatan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati setiap orang itu tertarik dan selalu rindu dengan tanah ini. Dengan negeri ini, negeri Mekah. Itu doa-doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim. Terbukti. Nabi Ibrahim pergi meninggalkan mereka. Nah, kemudian Ibunda Hajar itu tadi lari-lari dari sofa marwah dari air enggak ada. Anaknya nangis, Nabi Ismail nangis. Air susu habis. Sudah enggak bisa apa-apa. Sampai kemudian malaikat mengeluarkan suaranya merintahkan untuk menghentakkan kaki di sebuah tempat memancar air zam-zam yang sampai sekarang tidak pernah kering. Itu kan keajaiban dari Allah Azza wa Jalla. Sebuah sumber air yang tidak ada duanya di Jazirah Arab. Nah, ini kan luar biasa. Mau digali di sekitarnya, di tempat yang sama, gak ada keluar air. Cari aja sumber mata air di Mekah. Tidak ada yang seperti zam-zam. yang sudah memberikan mengenyangkan sekian banyak orang. Bukan air biasa, air yang penuh dengan berkah. Nah, lalu satu persatu, karena sumber kehidupan itu sudah ada, air. Satu persatu orang berdatangan minta izin kepada Ibunda Hajar dan Ismail. Boleh kami tinggal di sini? Boleh kami tinggal di sini? Boleh. Rame terus rame. Doa Nabi Ibrahim terkabul. Sejak zaman dulu orang sudah memiliki ketertarikan ke Mekah. Apalagi kita umat Islam, siapapun dia pasti rindu untuk sampai di sana. Yang sudah pernah tiba di sana, rindu untuk kembali lagi ke sana. Siapapun yang pernah sampai ke sana akan melupakan tanah airnya. Dan itu terbukti. Tanyakan saja yang pernah haji, tanyakan saja yang pernah umroh. Betul-betul dalam rangka ibadah yang saya maksud. Bukan ke sana buat selfie, ke sana buat syuting, ke sana buat foto-foto, rekreasi, bulan madu. Bukan ini yang saya maksud. Tetapi tanyakanlah kepada mereka yang berangkat ke Mekah dalam rangka haji, dalam rangka umroh. Dengan niat tulus ibadah. Sungguh, sekian waktu, sekian hari. Gak ada waktu mikirkan keluarga di rumah di Indonesia. Fokusnya ibadah saja. Pada Allah, imannya naik, imannya meningkat. Itu terasa betul. Betul-betul terasa kan? Bahkan sekian banyak orang, pada saat-saat seperti itu berdoa, ya Allah, mati aja deh sekarang. Sekarang saya siap nih mati, ya Allah. Kenapa? Puncak imannya itu betul-betul ada. Sudah terasa senang nih. Sudah siap bertemu dengan Allah, Azza wa Jalla. Anak istri, wah udah lupa. Pekerjaan, kuliah, segala macam, lali. Gak ada apa-apanya. Dibandingkan ketenangan yang dirasakan. Itu kan begitu. Doa Nabi Ibrahim akhirnya terkabul. Doa Nabi Ibrahim terkabul. Nah, ikhwan dan akhwat rahimahumullah, ini katakanlah sebagai mukaddimah. Sebagai pengantar, dan saya kira cukup. Tidak perlu diambarkan lagi dengan contoh-contoh yang lain. Ini sudah cukup untuk memberikan contoh sebagai kata pengantar buat kita memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an ibtigha'a wajhillah, awwalahu Allahu khairan minhu." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ridha darinya, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik untuknya. Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari untuknya. Nah, kemudian terkhusus dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, nanti banyak yang akan saya nukilkan dari kitab Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau yang meninggal tahun 751 Hijriah, kurang lebih 700 tahun yang lalu. Banyak akan kita nukil dari kitab ini karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kemarin panitia tanya, temanya apa, judulnya apa? Pikir. Akhirnya mikir terus. Nah, akhirnya judulnya apa? Jejak cinta di usia muda. Judulnya itu akhirnya terpilih. Jejak cinta di usia muda. Jadi pernah ada beberapa anak muda main ke rumah saya di Kulon Progo. Anak-anak ngaji. Main, saya ajak mereka ke pantai. Pantai di Kulon Progo itu. Itu pas Ramadan. Pas melihat beberapa orang pacaran itu. Saya tepuk baunya. Pengen orang kayak gitu. Pengen, oh enggak usah. Bener aja. Pengen enggak. Jawab dari relung hatimu yang paling dalam. Terpengaruh ya? Jadi bilang ya terpengaruh lah. Ya. Yang lainnya saya panggil. Kalian juga seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Jadi budaya pacaran di zaman ini semakin lama semakin parah. Bahkan mungkin orang yang berpacaran, kemesraannya ngalah-ngalahin mereka yang sudah resmi jadi suami istri. Ya benar. Ngalah-ngalahin mereka yang sudah jadi suami istri. Nah, bukan cuma kemesraannya, bahkan hubungannya. Ngalah-ngalahin mereka yang sudah resmi jadi suami istri. Parah. Gak usah digambarkan dan dideskripsikan lebih jauh lagi. Anda-anda lebih paham. Karena tinggal di lingkungan kampus. Seperti apakah orang berpacaran itu? Kayak suami istri persis. Cara duduknya, cara boncengnya, cara ngomongnya, cara macam-macam. Gak usah dideskripsikan lagi lebih luas. Gaknya sakit hati. Kan gitu, gaknya sakit hati. Nah, ini kaitannya dengan kata pengantar tadi. Kita pemuda-pemuda ini, pemuda dan pemudi, yakin kalau kita siap meninggalkan kehidupan yang seperti itu, meninggalkan fenomena apa, meninggalkan budaya berpacaran itu, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Allah ganti dengan yang lebih baik, itu pasti. Di dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini bukan saya yang menyatakan, ini Rasul Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat ini, beberapa sahabat, An-nazratu ilal mar'ati sahmun min sihami iblis masmumun man tarakahu khawfallahi azabahullahu imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Sekali lagi, ini banyak saya nukil dari kitab Rawdatul Muhibbin karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Nah, termasuk hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memandang seorang wanita yang bukan mahramnya tidak halal bagi dia adalah anak panah iblis, penuh racun. Siapa yang siap meninggalkannya, maksudnya siapa yang siap untuk tidak melakukannya, tidak memandang wanita yang bukan mahramnya, khaufallah, karena didorong rasa takutnya kepada Allah, Allah akan ganti dengan apa? Dengan iman yang bisa dia rasakan manisnya di dalam hati. Jadi iman itu punya rasa, rasanya manis. Iman itu punya rasa, rasanya manis. Mengalahkan segala macam bentuk manis apa yang ada di dunia ini. Manisnya madu, manisnya gula, nah, manisnya zat pemanis, manisnya yang alami, buah-buahan, semisal semuanya. Manisnya iman itu mengalahkan semua jenis manis di dunia. Dan itu ada di dalam hati. Hati orang yang beriman. Nah. Bisa dirasakan manisnya? Bisa. Nabi kok yang menyebutkan. Apakah kita sudah bisa merasakannya? Jawaban itu masing-masing. Tetapi mungkin dari hadis ini, kita sudah bisa menyimpulkan sebuah jawaban. Untuk kita yang sampai detik ini, belum bisa merasakan manisnya iman itu seperti apa? Yang belum bisa merasakan manisnya iman itu seperti apa? Ini jawabannya. Pandangan mata kita yang kurang dijaga. Ini Nabi yang mengatakan, pandangan kita yang terjaga sehingga tidak memandang, tidak melihat, tidak menikmati cantiknya dan manisnya wajah seorang wanita. Nah, ini betul-betul kita jaga. Nabi tadi mengatakan, Allah akan ganti ketika kita siap ya untuk tidak melakukannya. Allah ganti dengan lebih baik. Apa yang lebih baik itu? Ada rasa manis di dalam hati yang bisa kita rasakan. Sesuatu yang menyenangkan. Di dalam riwayat lain, Nabi mengatakan apa? Aqabahullahu ibadatan tasurruh. Siapa yang apa namanya tidak memandang wanita yang bukan mahramnya, mata itu betul-betul dia jaga, Allah akan ganti dengan ibadah yang akan membuat dia senang dan tenang. Bukan cuma bisa ibadah, tapi ibadah itu bisa memberikan ketenangan dan ketenteraman. Sholat itu bisa menyenangkan, sholat itu bisa menentangkan, membaca Al-Quran pun demikian. Nah, itu jelas. Sebagian orang bisa merasakannya. Bagaimana mungkin bisa tenang dan khusyuk ketika membaca Al-Quran? Wajahnya menari-nari di atas mushafku. Gaya, sok romantis kan itu. Romantis gimana? Romantisnya romantis terlarang kok. Baca surat Al-Baqarah, tapi wajahnya dengan jilbab pinknya, kan gitu, jilbab gede yang berwarna pink yang apa namanya terbawa oleh angin, membaca surat Al-Fatihah aja lupa-lupa, karena selalu terbayang-bayang langkah kakinya yang begitu anggun misalnya. Gimana bisa tenang salatnya, mengucapkan Allahu Akbar yang teringat adalah melafazkan namanya. Enggak usah dikasih contoh namanya apa. Nanti ada yang tersinggung, repot. Misalkan Sumiyati, Sumiyati, Sumiyati. Contoh kan. Jadi terus terang aja, ini kita terus terang. Ada beberapa anak muda yang pernah menemui saya, satu-satu. Itu curhatnya gitu. Gimana ya Ustaz ya? Mau ngapal Quran gimana, baca wajahnya itu menari-nari di atas mushafku. Itu tadi saya nukil dari ucapan seseorang. Bukan made in Mukhtar, bukan. Kalau made in Mukhtar jauh lebih romantis lagi. Jadi ngaku terus terang, gimana bisa baca Al-Quran Ustaz? Wajahnya menari-nari di atas mushafku. Namanya selalu mengganggu kekhusyuan salat. Jelas kan relevansinya dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Yang mampu menjaga pandangannya, ya, yang mampu menjaga pandangannya, dia bisa merasakan manisnya di dalam hati iman itu. Demikian juga apa? Ibadah yang dia lakukan itu bisa menyenangkan dan menenangkan. Nah, kalau cerita pribadi, saya pernah merasakan hari-hari manisnya iman. Kalau sekarang mah susah. Tapi saya pernah merasakannya. 3,5 tahun ketika berangkat pertama kali ke Timur Tengah. 3,5 tahun itu tidak pernah melihat wajah perempuan. Karena kami berada di sebuah lembah di negeri Yaman. Yang masyarakatnya di sana, memang dari aturan hidup berkabilah itu memang tidak memperbolehkan putri-putrinya perempuan-perempuan di sana untuk membuka wajah, tutupan terus. Jadi bayangin aja 3,5 tahun nggak pernah lihat wajah perempuan. Bukan tersiksa loh, bukan protes, bukan nyesel, 3,5 tahun nggak pernah lihat wajah perempuan, enggak. Maksud saya bisa ternyata. Dan subhanallah, memang terasa banget tuh manisnya iman, ibadah yang kita kerjakan memang menyenangkan. 3,5 tahun dulu nggak ada HP mas, kalau sekarang mungkin iya. Sekarang hidup di pucuk gunung di tengah lautan aja masih ada HP, buka internet, nah, buka wajah-wajah artis misalkan bisa aja. Tapi dulu HP-nya HP jadul, zaman dulu waktu zaman saya pertama. Nah, mana anak Indonesia yang jumlahnya 200-an lebih itu yang punya HP paling 2. Kalau sekarang anak SD aja udah punya Android. Bayangin 3,5 tahun nggak pernah lihat wajah perempuan. Bukan tersiksa, malah sebuah anugerah dan karunia. Akhirnya kan pulang juga ke Indonesia. Pulang Indonesia kita naik mobil, perjalanan menuju sana ibu kota Yaman. Keluar di jalan raya, kami naik mobil jeep tentara besar itu. Di depan kami ada mobil sedan, tapi katanya kaca, bukan kaca riben, kaca terlihat dari luar ini ya, kelihatan. Itu saya di depan nemenin supir. Cerita loh ini ya. Lihat ke depan, masya Allah, cantik banget nih, kayak Arab. Jadi ada perempuan nggak pakai tutup wajah, dia tetap pakai jilbab gede, pakai bagian serba hitam, teman. Cuma wajahnya kelihatan. Duduk di kursi bagian belakang mobil sedan itu. Sepanjang perjalanan tak perhatiin terus 3,5 tahun loh mas, nggak lihat perempuan. 3,5 tahun nggak lihat perempuan, gimana sih pengalamannya? Saya perhatikan terus sambil mengagumi kecantikannya. Luar cantik nih, cantik. Masuk batas apa wilayah Son'a. Ternyata lebih banyak lagi perempuan yang nggak apa yang bisa dilihat wajahnya. Saya baru sadar ternyata perempuan yang saya perhatikan tadi itu nenek-nenek. Sungguh demi Allah, ternyata itu nenek-nenek. Wah, itulah akibat 3,5 tahun nggak lihat perempuan. Bisa bayangin nggak 3,5 tahun nggak lihat perempuan? Ini Ustaz Gofal pernah di Yaman 3 tahun. Beliau ini sahabat saya. Mungkin bisa membayangkan ya. Orang tinggal di Baduy itu, Ustaz ya. 3,5 tahun. Mau hidup 10 tahun juga bisa di sana gak lihat perempuan. Dan itu terjadi. Subhanallah ya. Kalau kita di Indonesia ya sudah. Banyak-banyak taubat dan istighfar saja. Iya, banyak-banyak taubat istighfar. Cuman masalahnya sekarang, ketika kita sampai pada tingkatan ketagihan, menikmati. Apa yang saya maksud ketagihan yang menikmati? Monggo. Ketagihan yang menikmati itu artinya, maksudnya kalau nggak cuci mata nggak bisa. Kalau nggak lihat perempuan nggak bisa. Harus lihat perempuan. Dalam kos-kosan nggak sabar, akhirnya keluar jalan-jalan malam minggu. Malam minggu itu bukan cari makan, nggak sengaja cuma pengen lihat ini yang seksi siapa ini. Kalau nggak bisa mohon maaf, kemudian buka situs-situs porno. Dan itu kan terjadi budaya anak-anak muda zaman sekarang. Panjenengan lebih bisa mendeskripsikannya lagi. Anak usia SD 2 tahun, 3 tahun sudah terbiasa nonton film-film seperti itu. Nah, masih usia kelas 5 SD sudah memperkosa adik kelasnya. 5 SD sudah ngerti memperkosa. Pelecehan seksual dilakukan. Na'udzubillah min dzalik. Maka ya wajar kalau misalkan sampai detik ini kita masih juga kesulitan untuk menemukan manisnya iman di dalam hati seperti apa. Ya wajar. Bukan cuma melihat dan memandang. Mandang wajah perempuan. Sampai yang seperti itu. Parahnya. Nah kita sebagai pemuda dan pemudi muslim. Harus siap meninggalkan itu semua. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan itu semua. Ya mohon maaf. Yang sudah punya pacar ya. Putus saja. Sakit. Kecuali kalau memang serius. Nikahin aja. Biar resmi. Sah. Tidak dosa. Nah, enggak pacaran Ustaz. Cuma kenal dekat aja. Itu kan bahasa ente. Bahasa mah bisa diubah-ubah. Istilah juga bisa diganti-ganti. Tapi prakteknya seperti apa? Pagi, assalamualaikum ukti. Bukan sayang lagi, bukan say. Tapi bagi ukti. Tambahin lagi fillah. Jawabannya juga gitu. Alhamdulillah, akhi fillah. Saya pakai bahasa Arab lagi. Kan gitu. Pertanyaannya juga enggak, udah makan belum enggak? Udah ngaji belum? Udah baca Al-Qur'an belum? Ah gitu. Syaitan itu tadi menipu. Seolah-olah yang seperti itu benar. Seolah-olah seperti itu benar. Seolah-olah seperti itu islami gitu. Gitu. Nanti jam 3 malam SMS. Nanti bangun dong sholat. Kan gitu. Kita SMS-an selama ini enggak pernah kok ya. Nyerempet-nyerempet itu enggak pernah Ustaz. Yang kita inginkan baca Al-Quran, doa, zikir pagi, zikir petang. Nah itu yang gak boleh. Lebih parah lagi kenapa? Karena mengatasnamakannya Islam. Mengatasnamakannya Islam. Nah, ingat riwayat-riwayat yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim tadi. Al-Jauziyah rahimullah. Nah, siapa yang mau meninggalkan hal itu semua. Allah akan berikan ganti dengan apa? Rasa manisnya iman di dalam hati. Demikian juga Allah akan berikan ganti untuk kita ibadah yang dikerjakan dengan senang, dengan bahagia. Nah, dengan bahagia. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa cerita. Dulu ada seorang wanita nakal. Bahasa kita wanita nakal. Kecantikannya nomor satu, enggak ada yang bisa ngalahin kecantikannya. Gak usah dicarikan contoh di zaman ini. Nah, yang penting di zaman itu wanita tersebut cantik secantik-cantiknya. Tetapi nah, dia menjajakan dirinya dengan 100 dinar. Dia siap melepas dirinya kepada siapa saja. Namanya wanita nakal dengan 100 dinar. Lalu ternyata suatu saat ada seorang laki-laki yang saleh. Tanpa sengaja, sekilas melihat wajahnya. Yang namanya aja cantik, maksud kagum. Kagum. Cari informasi, cari data, lengkap data diterima. Ternyata harus ngumpulin 100 dinar. 100 dinar itu bukan kecil, mas. Dinar itu satu keping uang emas. Uang emasnya bukan di zaman sekarang. Yang ditimbang betul-betul timbang, enggak. Betul-betul emas. Bahasa kita koin batangan itu. 100 lagi. 110. Kerja. Demi mendapatkan perempuan tadi. Kerja banting tulang, peras tulang. Bukan cuma peras keringat, tulang aja diperas sama dia. Betul-betul kerja sabar, enggak makan, enggak minum, pokoknya ngumpulin duit. Terkumpul 100 dinar. 100 dinar itu dibawa untuk menemui si wanita nakal tadi. Kata anak muda ini, saya itu jatuh cinta deh sama kamu. Nah, demi kamu, for you ya. Saya itu rela kerja, banting tulang, peras tulang. Sekarang saya dapat uang 100 dinar. Saya dapat uang 100 dinar. Nah, hanya untuk dapatkan kamu. Terus gimana nih sekarang? Kata wanita nakalnya, ya udah yang 100 dinar tadi kasihkan aja ke petugas di depan sana. Ada memang petugas yang apa namanya mengurusi halal seperti ngurusi duit. Bayar selesai ya. Nah, biar diukur, ditimbang, pas apa enggak. Selesai. Setelah selesai, wanita tadi mempersilakan masuk silakan. Nah, ruangannya, nah, bukan ruangan biasa. Memang ruangannya sudah ditata, didesain untuk ya apa perbuatan zina. Selesai, ayo mari sini. Anak muda yang saleh tadi dipanggil sini, sudah. Nah, ketika posisi sudah seperti itu, nah, namanya sudah siap melakukan perbuatan zina. Nah, na'udzubillah. Ketika siap melakukan perbuatan zina, ternyata si pemuda itu gemetar. Nafsu dan syahwatnya tiba-tiba padam. Enggak berbekas. Nah, ya beda dong kalau zaman sekarang. Zaman sekarang ya malah tambah memuncak lagi kan itu. Na'udzubillah. Nah, itu syahwat dan nafsunya langsung padam. Kata pemuda tadi dengan gemetar, izinkan aku keluar ya. Nah, yang 100 dinar itu hadiah buat kamu. Kata perempuan ini kan kaget. Ini perempuannya sudah siap. Memang pekerjaan dia profesional kan gitu ya. Loh kenapa? Ada apa? Tadi kamu cerita katanya cinta sama saya. Sampai-sampai mah kamu kerja. Kumpulkan duit sampai 100 dinar. Sekarang sudah siap segala sesuatunya. Kamu mau pergi gitu aja. Nah. Kata anak muda tadi, ma hamalani ala dzalika illa al-farah min Allah wa dzakartu maqami baina yaday. Nah, alasan saya untuk pergi karena saya teringat kepada Allah. Kalau misalkan nanti saya berdiri di hadapan Allah nanti hari kiamat, apa yang harus saya jawab di hadapan Allah? Nah, itu jawaban si pemuda. Subhanallah, dalam posisi seperti itu masih ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata perempuan tadi, in kunta sadiqan famali zaujun ghairuk. Kalau memang kamu jujur dengan sikapmu seperti ini, saya tidak akan menikah secara resmi kecuali dengan kamu. Hanya kamu yang bisa menjadi suamiku. Kata anak muda, enggak. Oh ya, biarkan aku pergi. Kata perempuan tadi, tidak, enggak boleh pergi. Sampai kamu berjanji untuk menikahiku. Enggak, pokoknya aku pergi. Yani, ini ya. Kalau sekarang enggak, perempuannya dipegang kan gitu ya. Dipaksa. Ini enggak, nama lakinya enggak, pergi. Biarkan. Sampai akhirnya kemudian, si laki-laki tadi tidak berjanji, cuma mengatakan la'allah. Ya mudah-mudahan lah. Akhirnya dilepaskan pergi. Nah, kemudian anak muda tadi pulang ke negerinya sendiri. Nah, perempuan nakal tadi, karena menyesali perbuatan dia selama itu. Nah, akhirnya membawa semua harta yang dia punya untuk mencari si laki-laki tadi, pemuda soleh. Tanya namanya, tanya rumahnya, ini. Lengkap sampai di depan rumahnya. Setelah ketemu depan rumahnya, tanya si pemuda tadi mana. Nah, terus tetangganya ada yang bilang, sayang. Nah, apa namanya, ketika dia sampai di sana, tetangganya kemudian menyampaikan ya, itu ada orang nyari, ada seorang perempuan nyari kamu kan gitu ya. Pemudanya keluar dari rumah, ketika melihat perempuannya itu langsung jatuh pingsan kaget sampai mati. Melihat itu mati, Nah, akhirnya si perempuan tadi, waduh, karena nggak bisa dapet dia, apakah orang ini punya apa, saudara? Nah, ada. Akhuhu rajulun fakir, ada adiknya atau kakak laki-lakinya, tapi orangnya miskin banget, orang fakir. Kata perempuan tadi, inni atazawwajuka hubban li akhi. Akhirnya kata perempuan tadi, aku akan menikahi saudaranya berdasarkan cintaku kepada saudaranya yang baru meninggal ini. Akhirnya menikah, karena kemudian punya 7 anak. Artinya si perempuan tadi memang wanita nakal, tapi dia bertaubat. Taubat dengan taubat-taubatnya ya. Taubat dengan taubat-taubatnya, taubatan nasuha, itu yang kita apa namanya, yang kita nilai, yang kita pahami seperti itu. Hanya menikah. Ini kan pelajaran penting. Pelajaran penting buat kita semua, bahwa siapapun yang siap meninggalkan sesuatu, sesuatu yang haram, karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Punya suami, punya anak, 7, dan seterusnya. Nah, dan yang seterusnya. Itu sebuah cerita. Dibawakan oleh Imam Ibnul Jauzi. Nah, rahimahullah ta'ala. Cerita yang terakhir. Ini ceritanya banyak, tapi waktunya sudah 9:30. Al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menceritakan juga bahwa dulu ada seorang pemuda itu jatuh cinta kepada seorang gadis. Nah, seorang gadis. Akhirnya ketemu. Bahasa kita pacaran ya. Ketemuan. Ketemu-temu syaitan yang menggoda. Akhirnya si perempuan tadi mulai menggoda laki-lakinya, si gadis menggoda yang pemuda-pemuda terus. Kemudian si pemuda mengatakan, inna ajali laisa biyadi, wa ajalaki laisa biyadik. Farubbama kanal ajalu qad dana, fanalqallaha asiyaini. Kata si pemuda tadi, ingat, ajalku bukan di tanganku. Kematianmu bukan di tanganmu. Barangkali sekarang ajal kita sudah semakin dekat. Khawatirnya kalau kita lakukan dosa, kita bertemu dan berjumpa Allah dalam keadaan menjadi hamba yang bermaksiat. Jangan. Nah, kata perempuan tadi, gadisnya, faqalat sadaqta. Benar. Jadi keinginan bermaksiat tadi, keinginan berbuat zina, keinginan mencium, keinginan memeluk, dan seterusnya, itu akhirnya ditinggalkan. Fataba wa hasanat haluhuma wa tazawwajat bihi. Akhirnya kedua-duanya bertaubat. Setelah betul-betul bertaubat, keadaannya semakin baik, akhirnya mereka menikah secara resmi. Menikah secara resmi. Ini jelas lebih baik sebagai pengganti. Nah, daripada hidup seperti itu. Ya. Hidup dalam ketidaktenangan, hidup dalam seperti ini. Orang setelah melakukan perbuatan zina, na'udzubillah, bukan tenang hidupnya. Bingung mikir, hamil enggak. Kalau sudah hamil bingung, di apa namanya, dilanjutkan apa harus digugurkan. Kalau misalkan digugurkan, enggak bisa berulang kali sampai akhirnya lahir, dibuang, dititipin di mana. Nah, sekali lagi yang seperti ini tidak perlu saya deskripsikan, panjenengan lebih paham. Lebih paham itu artinya lebih ngerti. Informasi-informasi seperti ini. Alhamdulillah. Nah, kehidupan bebas ya. Katakan di tengah-tengah kampus seperti apa. Hubungan mahasiswa-mahasiswi. Bukan mahramnya. Dosen dengan mahasiswinya. Dosen dengan mahasiswanya. Sesama dosen ini. Mahasiswa dengan pak bonnya. Dengan mahasiswa dengan putri. Apa? Yang punya, yang ngurus kantinnya. Macam-macam. Kan gitu. Dan ini semua haram, karena bukan mahramnya. Nah, karena bukan mahramnya, dan kita harus siap meninggalkannya. Nah, harus siap meninggalkannya. Jadi cinta kita di usia muda haruslah cinta yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kita di usia muda mestinya cinta yang bisa memberikan ketenangan dan ketenteraman. Cinta yang kita punya di usia muda adalah cinta yang bisa menjanjikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan sampai cinta kita, cinta di usia muda adalah cinta yang membuat penasaran. Cinta yang justru akan menjerumuskan kita dalam jurang kesedihan yang begitu dalam. Cinta kita di usia muda bukanlah cinta yang mudah untuk diumbar, dibagi sana dan dibagi sini. Jadi cinta kita di usia muda harus terarah. Bingkailah dengan bingkai yang syar'i. Nah, kuatkan, ikat dan rekatkan cinta kita di usia muda ini. Nah, dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jaga mata, peliharalah hati. Nah, agar kita bisa merasakan manisnya iman di dalam hati. Nah, tanpa itu semua, iman itu akan terasa hambar. Kegiatan ibadah dan amal saleh kita seakan-akan tidak bermakna. Itu bila kita tidak menjaga hati, tidak menjaga mata. Sebagaimana riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Kalau memang sudah mampu, telah tiba saatnya, apa salahnya memperjuangkan cinta di hadapan orang tua? Nah, yang main belakangan sembunyi-sembunyi aja berani. Nah, yang melakukan dosa, melakukan perbuatan terlarang aja nekat. Kenapa kita yang berdiri di atas syar'i, nah, yang betul-betul resmi, nah, pemberani, kenapa kemudian kita tidak saja melangkah, sampaikan ke orang tua, siap untuk melamar, siap untuk menikah, kamu masih kuliah, makanin bojomu si Sofi, sama aja makanin pacar. Nah, jadi istri jadi pacar sama aja ngeluarin duit, ngabisin-ngabisin duit. Bahkan ada seorang ikhwan itu tanya, gak pacaran mas? Oh, gak yang kayak duit Ustaz. Beliin pulsa, naktir, beliin sepatu, fotokopi harus kita yang bayarin, diktat ini, diktat itu. Kalau enggak kita udah diputus, katanya. Kita laki-laki wajah juga gak terlalu cakep, jelek kok, begini. Kalau diputus, belum tentu dapat lagi Ustaz. Ya gak seperti itu. Jadi itu jejak cinta kita di usia muda. Kita ya, karena kita semua di sini masih muda. Nah, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah. Mungkin Ustaz Gofar mau menambahkan? Cukup ya. Nah, ini saudara dan teman saya. Mungkin suatu saat nanti bisa dijadwalkan di sini mereka. Pengalamannya banyak ini. Ada yang kenal wajahnya enggak? Ada yang kenal wajahnya enggak? Ini sedikit aja enggak apa-apa. Ya, suatu saat nanti kalau bisa dijadwalkan di sini Mas Eko bagus. Mumpung beliau masih tinggal di sini. Beliau ini dulu seorang artis. Kalau yang kenal wajahnya, yang senang Mak Lampir, kenal ada namanya pemain Santa ya. Ini orangnya ini. Alhamdulillah kehidupan artisnya itu ditinggalkan. Ini sepupunya dan temannya Teguh Wisnu. Kalau pernah ingat iklan McDonald's, beliau juga nasi goreng. Yang iklan itu juga. Tapi kehidupan artis kemudian ditinggal ya. Berangkat ke Yaman 3 tahun. Alhamdulillah. Pulang dari Yaman, sekarang sudah menikah dengan putri Solo. Itu kakak iparnya. Ya kalau misalkan dijadwal Mas Eko, gitu ya. Usahakan di apa kegiatan-kegiatan seperti ini kampus sungguh banyak orang yang tinggal di kampus ini mahasiswa-mahasiswi apa namanya hidupnya itu galau kan butuh diarahkan ya diarahkan tapi dengan arah yang benar bukan asal ikut gaya-gaya sufi gitu kegiatannya sufi la ilaha illallah itu tidak menenangkan nah ya kajian-kajian seperti inilah murni Al-Qur'an sunnah Nabi hadis-hadis yang sahih dengan pemahaman as-salafus saleh. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Subhanallahi wa bihamdihi, syadwa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.